mengkaji akan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama daripada Mesir, dia buat kajian daripada ayat Quran, daripada hadis-hadis yang sahih dan hasan, telah dijumpai lebih daripada 400. Termasuk ayat Quran dengan hadis, rupa-rupanya rupuan lebih dari lelaki. Hari ini boleh tahu lah. Tapi nak mukabar 400 ni, pasal kita kena berhenti pukul 4 suku. Kalau nak kabar selama 400 ni, kita berhenti pukul 5:30 minggu depan. Di antaranya, lebihnya orang puan dengan orang lelaki ni, iaitulah doa orang perempuan, doa kaum ibu lebih mustajab daripada doa kaum lelaki. Kerana dalam suatu hadis yang maksudnya, orang yang penyayang itu diperkenankan doa dia. Jadi kalau orang lelaki dengan orang puan, mana lebih penyayang? Orang puan lah. Sebab tu kalau anak dia nak tubik jalan, mak nak pergi tengok orang main padang, nak, mak dia kata, dia tak apa, takut ayahmu tak beri. Jadi dia sayangkan anak dia beri. Tanya ayah, dia kata, tak boleh. Main apa kok? Main sok mak duduk di rumah tak? Dia pergi semula ke mak dia. Mak ayah dok ubi, mak pujuk ayah. Malah aku pujuk-pujuk. Dia pujuk pujuk tiga kali, bangun mak. Tengah lipat kain. Abang yang wi ai gigi sekali. Dia janji dengan kawan-kawan dia. Tidak apa kata kawan dia pula. Ayah kata tak leh. Ayah bekeng. Tak boleh. Duduk di rumah tak jalan sama. Nampak? Alah abang, tak boleh abang tak boleh. Mak pun sendek kayu abang. Boleh gigi. Ali nak kabar, mak ni lebih sayang ke anak, apa maknanya hak benda hak dia nak nak, mak tu setuju sama. Kalau ayah kau tak setuju sama, jadi ibu lebih penyayang daripada ayah. Maka doa ibu lebih diperkenankan. Sebab tu jangan kata hak uduh-uduh kepada anak. Kalau ayah kata memang tak boleh, tetapi mustajabnya payah. Kalau mak kata sekali bata bodoh, bodoh terus budak. Jangan. Sebab Nabi kata doa ibu yang penyayang itu dia mudah mustajab. Orang laki-laki kurang mustajab. Dia kata 14 kali bodoh, tak bodoh lagi anak dia. Mak dia kata sekali. Menjadi doa diaminkan oleh malaikat 15 SEM. Ini satu bukti. Yang pertama, orang puan dia lebih dari lelaki. Kerana doa lebih Tuhan dengar daripada doa orang lelaki. Allah doa. Kalau sebut doa tak ada benda lebih kan. Doa lebih sekali. Nampak? Kalau kita buat dosa pada Allah banyak, kita doa suruh Tuhan ampun. Kalau perkenan, Allah mahanya keampunan. Dengan sebab doa, iaitu mito. Jadi yang pertama, doa orang perempuan, doa muslimah lebih makbul daripada doa muslimin. Kemudian yang kedua pula, sebab dia orang puan ni lebih pada orang lelaki. Kerana orang perempuan yang soleh lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Disebut dalam satu riwayat, al-mar'atu salihatu afdalu minal mar'i salih. Perempuan yang solehah lebih baik daripada lelaki yang soleh. Dan dalam riwayat yang lain, walaupun hadis ini dhaif, seorang wanita yang solehah lebih baik daripada 1,000 orang wali. Mana pagi tu seorang wanita soleh lebih baik, solehah lebih baik daripada lelaki soleh. Sebab apa-apa pun benda hak datang muka bumi ni, kalau benda tu payah dia harga mahal. Kalau benda tu murah benda tu mudah harga murah. Maka kita tengoklah. Kalau jang kita pergi di pasar malam, bertambung-tambung letak atas meja. Berapa ni? RM10. Tawa-tawa-tawa RM8. Dan kalau ambil 3, RM3.15. Sebab apa? Sebab barang murah. Barang banyak, maka harganya murah. Kalau barang payah, RM15,000 satu jam. Batu permata zamrud, warna hijau bukan biru. Ada gewang, ada star, bulat molek. Nah, tua pula warna dia. Harga 1.5 juta suting. Mana yang mahal? Dah payah nak jumpa. Kan senang batu permata. Dah nak murah boleh tak? Nak murah batu kelikir. 250 sebeng. Nah, dah cakap nak buat mata cicin. Warna murah, mudah dapat. Maka perempuan yang soleha payah dijumpai, kalau ada lebih baik daripada 1,000 orang wali. Kerana wali, kalau orang lelaki ramai wali. Nah, walaupun sekapung tak ada seorang, tapi mana sebuah negeri ada kat 4-5-6 orang. Nah, maka barang payah, harga mahal. Kayu candang, leni dengar kabar apa 3-4 ribu sekilo. Nah, kita dengar kayu cengar mahal dah. Nah, 15 ribu sebeng. Candang 1,500, 2,500 sekilo. Doguan ni mahal sangat payah. Duduk dalam hutang. Kalau pirang-pirang bukit tak ada, kena kabak bukit baru ada. Kawasan candang ni dia ada rimah. Nah, kalau pirang-pirang rok tak ada, daun pandang banyak. Nah, sebatang besar lengang, 1,300 kayu besar lengang. Dan nak murah, kayu api. Nah, kayu api. Jadi barang payah, harga mahal. Rupuan yang solehah, maka dia payah dijumpai. Nampak? Maka bila ada, afdalu minal mar'i soleh, lebih baik daripada laki-laki yang soleh. Dalam hadis yang lain, Nabi kata orang perempuan yang solehah seperti seekor burung gagak warna putih di tengah kawan-kawan burung gagak 200 ekor warna hitam. Kalau kita masuk hutang, kita nak nembok gagak, memang mudah jumpa gagak. Neh, tapi nak cari warna putih itu payah. Ada jarang-jarang seekor. Neh. Ha. Makna kalau ada, barang mahal. Neh. Ha. Yang ketiganya pula, kenapa orang puan lebih daripada orang laki-laki? Disebut dalam hadis, hendaklah kita dahulukan beri nafkah kepada anak perempuan apabila suami ataupun ayah buat balik makanan rumah. Beri anak puan dulu. Ha, ni kadang-kadang kita tak praktik benda ni. Neh, buat balik makanan, buat balik buah, balik apa, beri ke anak lelaki dulu. Ha, ni pelik. Nabi kata beri anak puan dulu. Kerana ada kelebihan yang besar pada kaum wanita. Nah, sebab tu orang puan, dia berahi hadiah-hadiah. Nah, dia berahi sangat kalau hadiah-hadiah. Berahi buku dengan kotak. Kalau nak pergi tengok, nak temun natu tengok dia. Tak, 3 hari tu susah dah cari kotak sabung. Nah, nak boleh kotak TV, ibu. Nah, kotak peti sejuk. Dalam sudu, ya, setengah dalam. Nah, pasal dia berahi hadiah-hadiah ni. Maka ingat, orang puan, kalau kita seorang ayah, kalau kita ada anak, laki anak puan, dulukan hadiah untuk anak puan dulu. Kalau kata bulan ni nak beli jang jasa, maka ada modal setikang, beli ke anak puan dulu. Sebab tren orang Melayu ni, dia ikut orang Arab jahiliah. Arab jahiliah ni dia lebih ke anak lelaki. Sehingga hak bunuh anak pun dia anak puan. Nah, jadi kita ikut-ikut. Maka datang Rasulullah SAW dengan Islam yang begitu suci, membetulkan keadaan anak perempuan didulukan. Nah, bulan depan baru beli jang ke anak lelaki. Ini menunjukkan bahawasanya memang kaum wanita lebih daripada kaum lelaki-lelaki. Yang keempatnya, iaitulah syurga di bawah tapak kaki ibu. Nah, tak ada bawah tapak kaki ayah. Sebab tu seorang laki-laki dijumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, lepas pada Allah dan Rasul aku nak taat apa dia? Jawab Rasulullah, ibumu. Lepas tu, ibu juga. Lepas tu, ibu juga. Lepas tiga kali sebut taat pada mak, pengumuman, siapa yang punya anak, protong wira merah, duduk tengah jalan, sangat bahaya, hampir dilanggar oleh lori, sila alih segera. BEE 5764, protong wira warna merah, BEE 5764, parking tengah jalan, cici lagi nak langgar di lori. Jadi kalau sayang kereta tu lah adik. Baik, disebut di dalam hadis, al-jannatu tahta aqdami ummaha, au kama qala, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya bukan kita tengok telapak kaki mak kita ada syurga, tak usah belek, tak ada. Akan balik kita tengok, ustaz kata ada syurga, kita tak ada pun tapak kaki mak aku, dah ada dia, ada cekam kaki pecoh ada. Maksudnya kena taat kepada ibu dulu daripada orang lain. Kalau raja panggil suruh kita keluar anak, maka mak kata tak boleh keluar, tak boleh keluar. Pasal apa? Syurga bawah tapak kaki. Lening budak-budak tak tahu kala lah. So mak dia ni buat lebih kurang. Mak dia kata jangan. Dia tak panggil bodoh ke mak dia. Nak dia perak mak bodoh. Nah, bayang dia besar, dia kata mak dia bodoh. Kecil-kecil tak mau mampus. Nah, besar maknanya deraka pada ibu. Nah, tiga kali kena taat pada ibu dulu, baru taat pada ayah. Terbukti bahawasanya orang perempuan lebih daripada laki-laki. Ayah kedian. Sebab apa yang jadi lebih ingat mak ni sampai syurga bawah tapak kaki? Kalau mak kata jangan, mak kata tak boleh, mak kata boleh. Sebab dialah daripada ibu kita lah kita dilahirkan. Nampak? Ibu yang mengandungkan anak. Disebut dalam suatu riwayat, perempuan yang mengandungkan anak dia ni, maka dapat 1,000 pahala dan dihapuskan 1,000 kesalahan. Ngandung anak 1,000 pahala, dapat 1,000 kesalahan diampung. Sebab susah. Bila 4 bulan ditiupkan roh, macam-macam mari. Nye mari nak mutoh, macam-macam pesen. Dia panggil benda? Aloh? Alohang ke menangang? Alohang dia panggil. Tok lelaki tak ada alohang. Guna ayah nengok kat tu. Alohang. Tak ada ayah alohang. Tidur semua dia. Mak tu lah. Sebab dia jadi alohang gitu? Sebab roh orang lain masuk dalam badan itu. Bila 4 bulan, maka ditiupkan roh. Mula-mula ada budak dalam tu. Tidak hidup lagi. Ditiupkan roh. Roh ni satu benda yang hidup. Masuk di dalam tubuh badan mak. Sebab tu berasa tak sedap tubuh lah, berasa pening kepala, macam-macam pesen. Lebih daripada 100 jenis penyakit yang sementara lah kena pada ibu mengandung. Ada hak jenis sengah keting, ada hak sakit lutut, ada hak jadi pening kepala, ada hak jenis sakit perut, ada jenis makan tak sedap, ada hak makan tak boleh, tak nambah, kena nambah sama. Macam-macam pesen. Tapi ada satu pelik, seorang wanita di Terengganu, bila dia mengandung, dia mamuh metu. Tak tahu betul ke tak, tapi tok lelaki dia cerita. Biasa kalau tok lelaki cerita betul, dia kata bini dia pelik kan, kalau mengandungnya mari pelik. Pelik ke mana? Dia pecah metu mamuh, perak. Dia kata tak darah, tak. Itu Tuhan punya kuasa. Nampak? Panggil minum mana? Minum metu. Bolehnya mamuh metu. Kalau kita mamuh dalam keadaan biasa, berdarah lah mulut kita. Ini berlaku. Orang mana kalau tak silap ataupun pula rusa. Boleh mamuh metu. Jadi siang ke dia. Tak luka. Jangan banyak. Habis lutih metu. Metu panjang. Namanya cicau belakang sejak sikit. Jadi macam-macam sakit. Maka dapat Tuhan beri dengan sebab mengandung 1,000 dosa pahala dan dihapuskan 1,000 kesalahan. Nah, jadi biar mengandung acak sikit. Nampak biar hapus dosa. Mereka dosa kita banyak. Nah, dia ni trend orang-orang kaya. Dia anak dua orang. Dia jadi trend. Harta berjata-jata anak dua. Dia nak lelaki seorang, puan seorang. Bapa susah kalau anak ramai. Padahal kaya. Itu pelik. Nah, orang miskin anak ramai. Dia dah fikir, dah mana ekonomi, dah ekonomi. Dia kira beranak. 2 tahun, 3 kali beranak. Haa, tu jomel. Kalau boleh lah. Sebab tu Nabi kata kalau nak cari bini, bini hobi dia, beranak. Nabi kata, inkuhul waduda al-waluda. Hendaklah kamu kahwin dengan perempuan yang kasih sayang, al-waluda, lagi pula suka beranak. Nampak? Ditulis dalam Facebook tu, hobi beranak. Sebab Nabi kata, al-waluda yang beranak acak. Sebab apa? Sebab anak kita susah masa kecil. Masa kita tua senang bila anak ramai. Nak? Itu kelebihan. Dah guana kita nak tahu dah dia beranak ramai, dah dia mega anak dara lagi. Tengok mak dia. Kau tengok mak. Nak? Biasa orang nak tengok burung-burung itu kok. Kalau burung titik, kalau mak tu ngaji sedap, belagu lah. Maka keturunan dia belagu sedap. Jadi kau tengok mak. Nah? Kita masuk, kita tengok budak puan ni, mak dia berapa beradik? Budak puan ni, dia mak dia beranak 17. Mati seorang tinggal 16. Orang ni tunjuk kemur ni, orang nombor 14. Orang boleh. Jenis baka baik. Nah, al-waludah beranak acak. Kalau boleh biar ambulan tu parking depan rumah, tak lari jauh dah. Nah? Sebab apa? Sebab bila mengandung, dapat 1,000 pahala dan hapus 1,000 dosa. Dorang lelaki boleh benda? Tak boleh benda. Kalau bini dia mengandung, nak tak boleh apa-apa kerana dia tak ada susah apa-apa. Kemudian sakit nak beranak pula. Kelebihan rapuan antara lelaki. Dapat pahala jihad fi sabilillah. Kita nak berjihad fi sabilillah ni maknanya jihad Pak Syahid berperang dengan kufar. Nah, macam tentera-tentera mujahidin sekarang di selatan Fatani, di Chechnya, di Afghanistan nak bertempur dengan musuh-musuh Islam. Jadi rapuan dia sakit nak beranak, Tuhan beri pahala mujahidin ni kepada ibu yang sakit nak beranak. Kita pun tak rasa lagi sakit nak beranak setakat ni. Nampak? Nah, orang puang lah yang rasanya. Nak? Dia yang rasa. Daripada subuh tu sakit bang, sakit bang. Dia panggil Tok Bidang. Nak? Subuh dia panggil Tok Bidang. Tok Bidang tengah baca doa kuno. Kau 7:10. Berduk rapok pergi tengok. Nak? Daripada lepas subuh, sakit sampai ke lohor. Lohor tu tak beranak juga. Tak akan nak geluli batin. Wallah Rabbi. Orang puan faham. Nah, kita cakap boleh. Nah, rasa dok lagi. Nah, Lohor tu Tok Bidang kata kita balik dulu lah. Nah, pasal nak nanak nasi. Takut abang kita balik je lagi. Tu dia duk sibuk nak duk bagi basikal je kekel. Asal tu Messi pulak mari. Nak, mana tengok orang dia turun darah dah sikit. Dok beranak juga. Lala garip dipanggil semula Tok Bidang tadi. Tok Bidang pulak tak dok panggil Tok Bidang hak baru pulak Tok Bidang kerajaan. Nah, mari juga lah kawan tu tergeh-geh. Siapa kerisa? Pukul 12 malam barulah Tok Bidang tu beranak. Nah. Hak nak beranak, dok beranak juga. Esok kang baru lagi hospital. Rupa Tok Bidang pun cukup diu dah. 9 bulan Tok Bidang beranak. Jadi nak kabar payahnya sakit nak beranak, Allah beri pahala jihad seperti para syuhada yang menerima tembakan-tembakan daripada musuh yang memisahkan ruh daripada badan. Hebatlah orang puan ni. Batu lebih. Orang lelaki tak ada apa-apa. Bini dia masuk dalam wak saling. Nak, dia tunggu luar. Main mesej. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Mereka dana. Ya, aku dah cerita. Bini aku nak beranak pulak. Kawan dia jawab, acak ke? Dia jawab pula, biasa bos. Bini hohak-hohak dalam bilik tu. Hohak-hohak nak beranak. Kegi turun bawah minum air kopi. Bahan roti sekaya dua teh. Nah, bini dah bila pagi tak pergi tak makan kedara. Nah, susah kau puang tuan beri pahala dia. Nah, kemudian apabila beranak dah pula, maka dijanjikan pula akan 1,000 lagi pahala dan dihapuskan 1,000 dosa. Bila beranak. Nah, sampai separuh mati. Baca orang perempuan yang mati beranak, mati syahid. Masuk dalam kategori mati syahid. Mati syahid dunia, mati syahid akhirat. Syahid akhirat ni mati lemah, mati tindih batu, bangunan runtuh, mati terbakar, tindih di besi. Nah, termasuk mati sakit beranak atau mati kerana melahirkan anak. Dapat pula 1,000 pahala dan hapus 1,000 dosa. Panggil tu lelaki, mesti panggil mai. Ha, si pulang bin si pulang tu lelaki mari. Ha, guna, mesti. Anak awak lah ni, tahniah. Nah, gitu je lah. Temuhan kawan wanita ni, dia bagi dua cari makan. Dia suruh bayar ni, bini pun bayar lah. Dia suruh ni, bini pun bayar. Ada yang serma tak keluar seseng, ada tu lelaki. Kereta bini beli, buat orang hutang-hutang. Bini kerja, lelaki tak kerja. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Nampak? Kezoleman atas kawan ni. Kita sebab tu kita kena mendalami. Nampak? Fiqh Islam ni, fiqh Islam, hukum hakam biar kita faham. Kedudukan yang sebenar, kita ni di sisi hukum syarak. Supaya kita tidak diperbodohkan, walaupun oleh suami kita sendiri. Suami sayang lah. Nampak? Dia ambil kesempatan atas kelemahan kita, tidak faham hukum hakam syariah agama kita sendiri. Di antara kelebihan orang puan lagi mengatasi orang laki-laki. Nah, disebut bahawasanya, siapa yang menjaga anak dalam keadaan susah, maka dihapuskan dosa. Allah, tapi kalau anak tak balik, pok tak macam mana, mak dah dicari. Nah, cari situ, cari sini, cari situ, cari sini. Susahnya, kalau anak sakit, tak tidur malam. Nah, nak anak demam. Mak jaga tak tidur, kan? Ya, pakai pukul patah gitu eh, tak pala. Kalau anak bangun tengah malam nangis, ayah gerak mok pulak. Anak nangis. Padahal dia tolong tengok tak apa, dah ayah bangun dulu. Tak gerak. Dia malik iwak tak dengar gitu. Wakrah, itu siapa mok tu bangun. Ada juga tok lelaki yang jenis lagu tu. Bukan akulah orang lain. Nah. Jadi susahnya mok, kerana apa? Dan di antara mak dengan anak, mak dengan suami, dengan ayah ni, banyaknya anak dengan mak lah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang lah, anak dia lebih dengar perkataan mak dia. Nah, tak apalah dengar kata mak, tapi satu keburukan apabila berlakunya perceraian. Nampak? Nah, anak duduk dengan mak. Nampak? Tetapi dihasutnya anak supaya jauh daripada ayah. Ni banyak berlaku dalam masyarakat. Bila cerai, mak tak beri anak dekat ayah. Nah, akhirnya tak kenal ayah. Akhirnya putus kasih sayang dengan ayah. Nah, jangan buat gitu. Nah, walaupun jahat guna tu laki kita, ayah budak tu kan. Kita dia boleh cerai, anak tak boleh cerai. Nah, kena jaga. Baik, kelebihan orang perempuan. Apabila berlaku perceraian, habana ataupun hak penjagaan duduk dengan mak. Tak payah naik mahkamah sebenarnya. Deni macam-macam pesan naik mahkamah berebut anak. Nah, tetap dah dalam hukum syarak kalau cerai tak ada sebarang masalah, anak milik mak. Dengan dua syarat saja. Yang pertama, mak tu tak kahwin lain. Yang kedua, anak itu tidak dibawa berpindah jauh daripada ayah. Maka milik mak lah. Dan ni naik mahkamah. Bila naik mahkamah, kena molek. Kalau hak belah ayah tu dia kenal dengan jabat qadi, kenal orang mahkamah syariah, kabel kuat, boleh ke ayah hak penjagaan. Nak kena orang berduit sikit. Mak kalau tak tahu kala, tak boleh anak. Sedangkan Nabi tetap lah. Kalau cerah, milik mak. Siapa budak tu besar. Dan nafkah ayah kena beri. Itu kelebihan orang puan. Nah, jadi dia ni pelik. Dia tinggal hukum Islam. Hukum Islam tetap dah. Kalau mau cerai, mak dulu. Nak cara apa lagi? Nak? Tak payah cara dah. Hukumnya mok dulu. Mok bela. Ayah hanya beri nafkah. Siang kita tengok orang puang nak cerai dengan tok lelaki, buat kemukakan fail di mahkamah syariah 3-4 tahun tak boleh cerai. Susah ni. Nak? Zaman Rasulullah dia ada perbalahan, dia nak cerai, dia pergi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata pergi balik dulu, memari semula petang esok. Petang esok mari semula dengan tok lelaki, cakap berbaik-baik, puas hati, cerai. Selesai masalah. Dan ada yang cerai ketika itu juga. Leni naik mahkamah 8 tahun dalam harian metro, 8 tahun baru boleh esok. Nak padang pospong. Dah nak pergi mahkamah tu payah kalau kita duduk depan mahkamah lain. Kena nak duduk ulu kalau berang. Nak turun ke mahkamah. Seluruh talah tekan lekan. Tak berhenti depan mahkamah. Berhenti depan jaya. Dah boleh. Nak petang depan meeting. Nah, masuk dalam mahkamah pula. Jabat tutup pula dah. Mari pula sekali lagi minggu depan. Postpone pula dah. Hakim bercuti. Nak bila pula tangguh? 3 bulan dari sekarang. Mari pula sekali lagi, laki pula tak mari. Postpon pula tahun depan. Mari pula, laki mari. Bini pula tak mari. Postpon pula. Lah, 2 tahun dah. Dua-dua mari belaka. Postpon juga. Sebab apa? Akin tak mari. Akin cerah. Akin cerah dulu. Nampak? Ini yang kita tak setuju. Menyusahkan orang. Nak dapat hak penjagaan anak, sampai madu pohon muka. Kena bergarak di mahkamah hak ni tukang remeh-remeh duk ambil gambar masuk waktu berita. Dah lah nak cerai tu depan orang ramai ni perkara tak molek. Nak kita masuk mahkamah syariah dia nak cerai, orang lain ada retek masuk dalam bilik lah. Tak terbuka orang ramai jadi penonton. Nak dia boleh buat main pula, mu nak cerai sangat. Dah apa nak cerai sangat dengan bini mu? Malu kawan tu. Dah bini pula, dah mu nak cerai sangat dengan laki mu. Ada anak pula tu mu. Nah, jadi nyaknya main kata gitu. Patut duduk dalam bilik. Benda ni yang kita duduk perjuangkan sekarang. Supaya Islam tertegak di muka bumi Malaysia yang kita cinta ini. Baru dok mengaruh hukum akan. Hak betul-betul juga mahkamah syariah ni. Nah, tapi yang main postpone gini, dok bagus menyusahkan orang. Nah, itu kelebihan orang perempuan. Bila dia pisah dengan tok lelaki dia, maka dia dapat hak hadanah. Iaitu penjagaan ke atas anak dia. Mana lagi kelebihan orang perempuan? Apabila dia senyum kepada suami dia, maka dapat balasan 1,000 pahala pula. Allah banyaknya. Nah, dapat redha suami. Sebab tu sebut dalam hadis, Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Perempuan atau isteri yang salihah itu, bila mu tengok dia, mu jadi suka. Sebab apa suami suka tengok isteri? Sebab isteri dia senyum. Nampak? Senyum itu sedekah bagi kita hak umum. Tapi orang puan dia senyum ke tok lelaki dia, 1,000 fadilat dapat. Nah, tapi payah kita nak senyum apa? Nah, bini dia tu lelaki tengok ke bini dia, bini buat gitu. Nah, patutnya lelaki kita tu yang heran dengan orang lelaki lain dia senyum pula. Nah, dengan laki sendiri ni buat payah. Panggil kita tak berapa nak masuk. Nah, orang puan kalau laki panggil, jangan sampai 2 kali, sekali je. Lijah pergi selalu. 2 kali kurang fadilah. 3 kali tak ada fadilah. Nah, kita bukan 3, 30 kali. Tak mari-mari lagi. Nah, dan diajak awak kaki pak, tak ada apa-apa. Lagi basing. Labu-labi. Laki masuk dalam bilik panggil bini, mek wadah. Panggil sama datang ni. Sekali panggil. Nampak? Kita pergi rumah tok guru kita, pergi ziarah lah, pergi ziarah. Jom cakap dengan dia. Nah, lepas tu dia nak suruh bini dia buat air. Dia katuk meja gini ya. Bunyi daripada dapur berlari. Rapok kali berlari. Berlari, mari. Ya. Bunyi kot balik itu. Ya. Dia katuk gini. Bini duduk basuh bawah tu, naik atas tangga, gergu. Ya. Buat air dua. Ada kita gitu rumah. Kalau kata gininya, nama yang masuk sepita tangan. Patuh nang tangan. Aku dah anggil lagi. Nah, dah panggilnya waktu. Nama dia tak ada terus di rumah. Nak balik nak makan nasi. Mok ni mok. Tahu kok mok. Tadi nampak main parik tadi. Nah, ilah, inallah. Dia cari parik mok. Dah balik ke rumah. Dah lepas lambu hijau, lambu semek pulak. Dia jadi hidup-hidup hingga rumah orang. Nah, jadi jangan buat lagu tu. Nah, kelebihan kita, bila suami kita balik, kita pun berkhidmat kepada dia. Lebih besar daripada kita duduk tersebut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu orang perempuan, dia tahu satu ketua Muslimah. Jumpa dengan Rasulullah. Nama dia Asma bin Yazid. Asma bin Yazid ni wakil, nak jemput Nabi, buat motivasi. Nak tanya masalah. Nah, Nabi kata, daya jemput-jemput. Ha. Mu pakai tanya selalu, aku jawab selalu, mu tolong kabur ke Muslimah. Benda masalah. Kata Asma bin Yazid, kami ni duduk musyawarah, buat resolusi, dok puas hati. Dok puas hati benda. Dok puas hati orang lelaki pahala banyak. Pahala perang, pahala pikul jenazah, pahala mayang maak, pahala keluar dakwah, pahala ngajar. Kami duduk main di rumah ni, dok cetong tumbuk ikan kering. Duk panggang ikan, duk panggang ikan, duk tumbuk belacang, duk ayung buah anak. Dok cetong. Kami nak pahala macam orang lelaki kok. Nabi kata gini ya. Muta'at pada Allah dan Rasul. Maksudnya, semayang cukup, puasa cukup. Kemudian, muta'at ke suamimu, semua pahala orang lelaki boleh ke isteri. Ha. Satu jawapan yang pendek, tetapi cukup bermakna bagi kaum wanita. Nah, waktu duduk di rumah kita. Ni, katok gini ya. Berudu rapat hari, bunyi gegar rumah berlari. Itu kata. Ni kau tu lagi balik dah tak ada. Nak makan nasi ke tengah hari masih. Nak makan nasi. Dia duduk ada. Duduk rumah orang. Nak jalan berakhir gini. Gini bini berakhir jalan. Ne? Suruh dia anak pergi kerja cari ke basikal. Dua kali pusing. Tak jumpa mak. Duduk di mana lah mak. Lala bubur nasi sendiri. Cari-cari-cari jumpa nasi. Bubur nasi. Ikan goreng pulak tak jumpa. Nak. Tanya-tanya-tanya kat ni kat goreng anak dia tu. Biasa mak pun bawa peti takut kucing ambil. Gagal bawa peti. Bahan di pelakak tiku. Bekok jari-jari. Orang puan kau. Ni jenis berakhir jalan. Ingatlah jangan jalan rangat kita ni. Nak-nak jenis rumah orang ada tu lelaki. Kalau lelaki dia balik, kita balik lah. Ada jenis orang puan ni dia pergi jalan rumah orang. Dah lemari tu lama dah kawan nak masuk payah. Buka tu dia tujuh lagi orang tengok kuih buat bulan mulut. Jangan buat gitu. Walaupun kawan rapat kita pun. Tanya sepatah. Kadang-kadang disipang kuih bakar tu anak balik sekolah sekarang. Cepi seorang. Kita buka tujuh lagi lah. Kondong rapat sangat. Buka pun. Sedap gok kuih bakar. Sedap pun. Tak apa pas penuh mulut. Jangan buat tau banyak uduh gitu. Kadang-kadang tuan kawan kita tu sipang tu anak dia. Kalau tengok tu lelaki orang balik. Balik lalu. Minta diri dia lah. Abang balik dah. Tengok jenis reti tu. Jenis reti bertandang rumah orang. Bukan tak boleh tandang. Dah kita puas kau duduk di rumah. Main duduk tengok mesin basuh, mesin nyong. Mesin basuh, mesin nyong. Lagi rumah dia orang. Lelaki dia balik. Ni ada lelaki balik. Iwak dok itu. Duk congok dapur. Tu lelaki tu nak lalu malu. Kita mari sama. Ampunnya. Laki dia balik masuk dalam bilik dah nak mandi pula. Dah kita duduk dapur. Nak pergi mandi dah nak makan tuala, malu. Nak pakai baju-baju jadi nampak nebeng hangat. Lalah wadok dengan tuala. Dah kawan tu tak lagi. Pergi masuk bilik air, bini kita ni tegar pula. Seksinya. La ilaha illallah. Rumah orang dah laki orang balik. Tunggu buat benda lagi. Sekarang mari pula. Tak boleh sangat jenis lagu tu. Apa orang nak makan nasi dia ada. Buat benda tu. Makan nasi. Mari lah. Boleh juga. Buat selalu. Agak puan kau. Jangan buat gitu. Baik, kelebihan seterusnya sebut dalam hadis yang lain, mana-mana isteri yang dia pegang tangan orang lelaki, tangan bini lelaki dia lah. jangan lelaki berak jalan. Nah, maka dapat keampunan sebanyak bilang putung jari. Tangan laki kita ada 10 jari, tangan kita 10. Kita pegang sini, sekali pegang 10 dosa. Kali dengan 10, campur 10, 20 dosa gugur. Sekali pegang. Nah, lepas tu peganglah banyak. Nah, ni raya baru nak pegang. Nampak tak laki tegur balik. Tak minta maaf dengan aku ni. Tak ingat. Berat ke puan. Raya tu dah ingat juga. Nabi kata setiap hari pegang tangan suami. Kalau tangan kita 10, kita 10. 20 gugur. Dia balik kerja tu pegang lalu tangan. Nah, ni tengah naik motor tu jangan berhenti. Motor tengah jalan tersaut gitu, pegang tau. Nah, 20 dosa. Lepas tu mitok pula. Nah, dia duduk salam lah salam. Salam-salam pula. Dapat 3 kali salam. Dapat 60 dosa. Kita digugur. Kadang dosa kita banyak. Nah, tu kelebihan orang perempuan. Lagi apa lagi kelebihannya? Kelebihan yang kita sebut yang terakhir pada petang ni, iaitulah apabila dia mati, isteri ni mati, kemudian suami ni redha, maka masuklah dalam mana-mana apa benda ni, syurga, pintu syurga yang dia nak. Nampak? Suami kita mati, setengah riwayat, setengah ulama kata kalau isteri tu mati, nah, suami tu redha dah dengan dia, walaupun dia ada dosa, suami redha, maka dia boleh pilih pintu syurga hak dia nak masuk. Ini kelebihan orang puan. Nampak? Tapi tak ada Nabi kata mana-mana isteri yang redha kepada suami, suami masuk syurga. Tak ada. Melainkan redha suami memasukkan isteri ke dalam syurga. Bukan sebarang masuk. Ayyama ayyam babin syaat, mana-mana pintu yang dia nak, boleh dia nak masuk. Seolah-olah dia tu VIP, orang besar. Dan di hari kiamat nanti. Jadi daripada sedikit kelebihan itu, yakinlah. Nah, bahawasanya orang puan sebenarnya lebih daripada orang lelaki. Tak payahlah kita berasa cemburu. Nah, sebenarnya Allah beri kelebihan yang begitu banyak kepada kaum wanita. Maka kita kena rasa bangga sebagai seorang wanita. Sebagai seorang muslimah yang ada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ada masa lebih kurang 15 minit saja lagi. Saya dapat mesej daripada apa benda ni, Facebook, daripada muslimah, beberapa orang muslimah yang minta saya jawab soalan ini pada petang ini. Kami akan hadir pada petang ini di Rusila. Harap-harap sangat Ustaz dapat menjawab beberapa masalah yang sangat kami ingin ketahui akan penyelesaiannya. Jadi orang yang tanya ni dia kata dia ada petang ni. Nah, hak mana saya pula tahu. Nah, biarlah kita tolong jawab. Soalan yang pertama. Apakah sebenarnya Ustaz hukum menggunakan sanggul yang tinggi tetapi dengan memakai tudung? Dia tanya. Ini masalah orang puan. Nah, sanggul pakai tinggi cokeng ada kata gitu. Nah, hukum dia lagu mana? Nah, hal ini jadi trend baru pula. Nah, pakai tudung tapi dalam tu macam dia ada menapa tak tahu. Macam dia tanduk embu pula duduk-duduk dalam. Nah, ini trend fashion baru. Baik, daripada fatwa-fatwa mutaakhirin, kalau benda tu tinggi melampau hukumnya haram. Kerana masuk dalam hadis yang selalu kita dengar, Nabi bersabda, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'atmimatil bukti lam yajidna ra'ihatal jannah au kama qala. Akan ada di akhir zaman nanti, nah, kaum perempuan yang pakai baju tapi telanjang, menyebabkan orang terpandang kepada dia dan dia suka memandang-mandang kepada orang lain. Dan di atas kepalanya ada timbul jambul seperti goh unta. Yang ini ulama-ulama mengatakan mengenakan satu perhiasan, iaitu menggunakan sanggul sehingga lebih tinggi daripada kepada. Jadi jawapan daripada fatwa-fatwa yang mutaakhirin ini, di antaranya fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang terkenal di Mesir pada tahun 2011, bulan 2, bulan Februari 2011. Baru lagi lah. Sekarang bulan 4. Hukumnya haram kalau tinggi itu melampau. Kalau bonggok bekas sanggur tu sedikit kerana tak dapat kita nak elok nampak juga bonggok kerana diikat rambut, hukumnya harus. Kalau sengaja awak naik cokeng gitu, hukumnya haram kerana masuk dalam kata ka'as ni matil bukti. Seperti belakang uta. Bonggok macam belakang uta. Jadi Nabi kata, lam yajid nara'i hatal jannah, jaga-jaga dah. Bukan tak mau wilawa, jangan menebeng berdoa-doa lalu. Soalan yang kedua, apa sebenarnya hukum di sisi syarak berkenaan bayi tabung uji yang sekarang fenomena, yang fenomena ini sekarang mula kedapatan di negara kita. Masalah bayi tabung uji. Orang puan, orang lelaki kahwin payah nak dapat anak. Di antaranya ada satu teknik baru. Teknik ni lama dah. Tahun 60-an hari tu lagi. Tapi dah kita ni negara maju sangat. 2011 ni baru popular. Dalam bas tabung uji ni, tak kira lah perubatan moden, perubatan lama, kita tak boleh melangkah daripada hukum syarak. Semua sekali kali jenis teknik persenyawaan di luar rahim ataupun menggunakan suntikan, dia ada 9 teknik ataupun 11 teknik. Daripada semua teknik-teknik ini, hanya 2 saja yang halal di sisi syarak. Yang pertama, benih diambil daripada suami kemudian disuntik ke dalam rahim isterinya yang sah. Hak ni halal di sisi syarak. Teknik yang kedua, diambilkan akan benih suami kemudian diambil pula benih isteri lalu dicantumkan di dalam makmal. Apabila bercantum, disuntik balik ke dalam rahim isterinya yang halal. Teknik ini juga halal. Hanya tu, 2 cara ni saja halal. Saya ulang balik. Yang pertama, benih suami diambil. Jenis benih tak kuat dia panggil. Tak cukup kilometer laju. Diambil buat keluar, kemudian disuntik dengan alat ke dalam rahim isterinya. Hukumnya halal. Teknik yang kedua, diambil benih suami, kemudian ambil benih isteri, ovari berdeluk telur dia, dicantumkan dalam makmal, kemudian hidup dengan takdir Allah, disuntik semula ke dalam rahim isteri, halal di sisi syarak. Teknik lain haram. Soalan seterusnya, nikah khitbah itu sah ataupun tidak? Ini pun popular juga. Biar dia tanya. Nikah khitbah ni maknanya nikah gantung lah. Bukan lepas pada nikah, hukum gantung kan? Maknanya nikah ni dia gantung dulu. Gantung-gantung ni tak nyata lah, tak nyambut natu. Kan bila kita nikah, hak lelaki pergi rumah hak puan, tak puan pergi rumah hak lelaki. Bersatu dia panggil. Tapi nikah tak. Maka nikah saja dulu. Dan benda tujuan. Tujuan ni biasanya kerana pasangan ni pelajar. Bila pelajar duduk universiti yang sama. Jadi takut berlaku zina, dah setuju, dah sama-sama suka, elok berkahwin. Bila kahwin, tidak bersama. Faham tak? Bila tidak bersama, nafkah masih daripada tanggungan bapak pengantin perempuan. Jadi laki dia tak wajib beri makan minum sesengpong. Itu tujuannya. Kerana ni pelajar lagi tak ada pilih nak beri makan. Jahat ni pula, perempuan masih ditanggung oleh ayah. Dan benda lagi kelebihan, apabila terjadinya persetubuhan, maka tidak berdosa kerana telah pun bernikah. Itu makna nikah khitbah. Harus di sisi syarak. Soalan seterusnya, najis anak-anak yang biasanya kena kepada kaum ibu, adakah dimaafkan atau bagaimana? Kami berhajat kepada keterangan. Anak-anak ni, dia ada najis lah, biasa budak-budak. Kadang kita tengah semayang ni, mari kecing. Tengah semayang. Kalau dia kecing pira, tak apa. Kecing kena di kain kita. Contoh lah, mok tengah semayang. Cing kecing atas kain, jawabnya basahlah kain kena air kecing. Bila banyak itu tidak dimaaf. Dah batal semayang. Kalau tak kena kaki kita, kita buang kain tu, sah lagi semayang. Tengah semayang, loroh kain. Eh, loroh lah. Tapi dalam jangan puing, biar ada seluar di dalam. Dan sama loroh, tak ada benda tak sah juga lah. Mana ada kain spare di dalam. Dia pun loroh kain yang luar, sah lagi semayang. Eh, kemudian banyak sangat bak nadi ni. Nak terang, kalau dimaaf selagi ibu yang menyusu. Dia ngopek anak dia. Anak dia biasa ngopek ni kadang-kadang dia jeluak. Jeluak dia najis. Jeluak bila jeluak mulut dia kotor lah. Ada najis. Pasti dia ngopek mak dia. Maka mulut dia yang ada najis jeluak tu kena dikopek mak dia tu. Faham tak? Hukumnya mak dia tak basuh. Naik semayang sah. Maaf pada syarat. Haa tu kelebihan lah. Puan lah tu. Jawab apa siapa maaf? Sebab mak ni dia main kanak. Bila main kanak, rengang hukumannya. Nampak? Al-umuru iza dhaqat itasa'at. Bila kepik, hukum syarak dilonggarkan. Nah, batu ulama kata, apa benda masalah yang dimaaf pada mak, tak maaf pada ayah. Iaitulah kotor najis mulut anak yang jeluak. Maaf kepada maknya saja. Ayah dah maaf. Kerana ayah dah ngepek anak. Faham? Soalan seterusnya, hukum rombok dapur, adakah daripada syarak ataupun daripada adab? Oh, rombok dapur ni dua. Yang pertama dapur kita rosak dah, kita rombok buat hak baru. Hak tu panggil tukang lah. Eh, hak kedua ni hak mengaruh. Ini kalau beranak, tak boleh jirik tanah, tak boleh tubik luar. Kena habis 40 hari, pas cupak majlis rombok dapur. Mandi ngelima, mandi ngapa. Hak ni mengaruh belaka. Tidak ada patah larang gitu. Islam pantangkan orang perempuan yang dalam nifas, tak boleh semayang, tak boleh jimak, tak boleh pegang Quran, tak boleh baca Quran. Sapa habis kering darah. Soalan seterusnya, menyusu lebih daripada 2 tahun, harus atau haram? Ni pula banyak juga ni orang duk tanya sangat. Ada orang kata haram ngopek anak lebih pada 2 tahun. Jawabnya salah. Tidak haram. Walaupun cakap tandang dah pun kalau nak nyusu, tak ada masalah. Nah, kerana kita tuang punya susu, tak ada masalah. Nah, jadi ramai salah faham. Yang khabar dalam Quran, adat-adat menyusu biasa 2 tahun. Bukan wajib bertikak 2 tahun. Kemudian soalan daripada pimpinan muslimah, apakah hukum senamang poco-poco? Ini pun cukup menjadi satu masalah yang banyak ditanya sekarang. Memang poco-poco ni, ialah tarian sebenarnya. Tapi kita nak suruh nampak sedap set bunyi, kita bubuh senamang. Yang sebenarnya tarian. Kalau sebut tarian, nampak nebeng hangat. Sebut senamang, nampak sedap sikit. Eh? Macam di bank lah, dia tulis interest 6%. Sedap sikit dengar. Kalau tulis riba 6%, tak sedap nak kerja kita. Orang masuk pun tengok, gelap mata lalu riba 6%. Jadi sebenarnya bukan senamang, dia tarian. Tarian ini asal daripada Filipina, direka oleh orang Kristian Filipina, 100 tahun dah, lebih kurang 150 tahun dulu, kemudian sekarang menjadi adat masyarakat Kristian Filipina, nak menyanyi menarikan tarian ini kerana meraihkan akan hari-hari besar dalam Kristian. Batu wajib gerakannya mesti buat dengan pangkah salih. Kaki duduk tengah, ke kiri dulu, balik ke tengah, ke kanan pula menjadi tiang palang salih. Kemudian ke depan selangkah kerana mesti sama panjang dengan palang. Kemudian turun ke bawah 2 langkah kerana tiang salib mesti 2 kali lebih panjang daripada kepala salib. Kemudian mesti balik ke tengah untuk buat salib yang seterusnya. Jadi sekarang umat Islam telah terima kerana kejahilan masing-masing. Dan ada juga orang Islam yang bertitle ustazah atau ustaz yang mempertahankan poco-poco. Dia tak mau terima benda ni hak orang Kristian. Dia nak suruh juga umat Islam ni nari juga jahatnya orang alim di akhir zaman ini. Jadi kita kena ingat, ini jarum-jarum Nasara. Nasara tak paksa mana sangat. Dia cuma mempromok saja. Kita yang beria benar mempertahankan benda yang syirik daripada ajaran Kristian ini. Jadi insyaAllah daripada sedikit tazkirah memberi kepada kita input untuk kita sedar bahawasanya kelebihan kita sebagai muslimah sebenarnya sebanding dengan kaum laki-laki sebagai muslimin. Kerana kita di sisi Allah tidak ada lebih kurang, melainkan orang yang paling takwa, dia yang lebih mulia di sisi Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam tazkirah petang ini memberi sedikit ilmu kepada kita dan semangat untuk meneruskan perjuangan, khususnya para muslimat sebagai pembantu para mujahidin di tanah air kita untuk melihat Islam kembali bertakhta sebagai dustur di dalam perlembagaan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadzal yawmil mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la minal asyal mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.